selalu ku sebut dalam doa perempuan yang kan ditakdirkan Tuhan untuk menemani dalam hidupku ini. Salam Hindu untuk kamu, aku kan sabar menantimu. Selalu